Lalu Al-Imam An-Nawawi ya melanjutkan ya pasal tentang ya bid'ah-bid'ah dalam bacaan Al-Qur'an. Ya hal-hal yang mungkar yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya faslun wa minal bid'ahil munkarati fil qira'ah. Ya, pasal di antara bid'ah-bid'ah yang mungkar dalam qira'ah. Ya, ini Imam Nawawi katakan sebagai bid'ah-bid'ah yang mungkar. Sehingga apa? Ini sepatutnya diingkari. Sehingga apa? Jangan ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa oh ini bid'ah hasanah. Ya justru Imam Nawawi katakan ini bid'ah yang seharusnya diingkari. Ya. Beliau katakan ma yaf'aluhu jahalatul musallina bin nasi fit tarawih min qira'ati suratil an'am fi rak'atil akhirati fil lailatis sabi'ati. Ya. Apa yang diantaranya yang beliau dapati di zaman beliau, wallahu alam apakah ini ada di zaman kita atau tidak, tapi yang beliau dapati di zaman beliau yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, bahkan masya Allah bahasanya Imam Nawawi yang beliau aslinya bahasanya amat tinggi ya, bukan orang yang bahasanya kasar ya, bahasa beliau itu tinggi lembut ya, beliau mengatakannya bahwa mereka sebagai orang yang bodoh ya, orang-orang yang bodoh yang sholat mengimami manusia dalam sholat tarawih ya, sholat tarawih membaca surat Al-An'am ya, membaca surat Al-An'am, Al-An'am itu 1 juz lebih, membaca surat Al-An'am di rakaat terakhir, membaca surat Al-An'am di rakaat terakhir pada malam ke-7 ya, lihat mengkhususkan tertentu, mengkhususkan Al-An'am, surat Al-An'am mengkhususkan di rakaat terakhir padahal itu surat Sab'ut Tiwal ya, termasuk Sab'ut Tiwal ya, 7 surat yang panjang di malam ke-7 ya, di malam ke-7 ya, ini yang dinamakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat sebagai bid'ah idhofiyah ya, bid'ah idhofiyah, sesuatu yang asalnya itu disyariatkan. Membaca Al-Quran disyariatkan? Tidak disyariatkan. Membaca surat yang pendek dalam surat tarawih disyariatkan? Disyariatkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW ya, beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ya, di dalam surat tarawihnya, walaupun itu sholat sendiri ya, bukan ketika berjamaah. Membaca surat yang panjang di sholat tarawih disyariatkan. Tapi apa? Membacanya itu dengan qaid-qaid ibadahnya, dia dengan ikatan-ikatan tertentu ya, tata cara-tata cara tertentu yang itu tidak ada landasannya dalam syariat. Ya ini yang dinamakan bid'ah idhofiyah. Yang apa? Yang secara hukum asal perbuatannya itu disyariatkan. Ya, membaca surat yang panjang dalam sholat tarawih itu disyariatkan. Tapi apa? Ya, mereka, ya ini orang-orang yang di zaman Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mereka mengkaitkan dengan ikatan-ikatan yang mereka lakukan sendiri atau menurut pandangan mereka sendiri tanpa landasan dalil. Di antara apa? Membaca surat Al-An'am. Ya, surat yang panjang, Sab'ut Tiwal. Tapi di rakaat terakhir. Ya ini tidak sesuai dengan sunnahnya solat Nabi SAW. Kenapa? Karena solat sunnahnya solat Nabi SAW itu bacaan yang paling panjang itu rakaat pertama. Ya, baik itu di solat sunnah seperti di hadis solat kusuf. Ya, di hadis solat malamnya Nabi SAW bersama Ibnu Abbas, ya maupun hadis lainnya. Sunnahnya Nabi SAW ketika solatnya bacaannya panjang, paling panjang itu rakaat pertama. Ya, kemudian rukuk dan sujudnya kurang lebih seperti itu, rakaat kedua lebih pendek, rakaat selanjutnya lebih pendek. Itu yang sunnahnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malah yang panjangnya ditaruh di akhir. Ya, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal panjangnya bacaan. Ya mu'taqidina annaha mustahabbah. Mereka meyakini bahwa hal tersebut sunnah. Ya padahal tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru yang ada dari hadis-hadis justru berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajma'una umuran munkarah minha, sehingga apa, mereka dengan tata cara salat seperti ini menggabungkan beberapa hal yang mungkar, di antaranya i'tiqaduhum annaha mustahabbah. Ya, pertama keyakinan mereka bahwa hal ini disunnahkan. Ya, keyakinan mereka bahwa hal ini disunnahkan, padahal untuk mengatakan sesuatu itu disyariatkan, apakah itu sesuatu yang wajib atau sunnah, itu butuh landasan dalil. Ya, butuh landasan dalil. Apakah dalilnya itu dari Al-Quran? Dalil yang disepakati oleh para ulama dalam usul fiqh ya, tentu saja. Bukan hanya Quran dan hadis. Apakah itu dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau qiyas atau ijma'? Ya. Adapun dalil yang mukhtalaf fihi, maka saya tidak akan berpanjang lebar dalam hal tersebut karena ulama usul fiqh pun berbeda pendapat. Namun mereka, sebagaimana kata Imam Nawawi, mereka meyakini bahwa hal tersebut sunnah padahal tanpa landasan dalil dengan dalil-dalil yang telah disepakati oleh para ulama dalam usul fiqh. Ya. Wa minha ihamul awamu dzalik. Di antaranya juga ya membuat orang awam beranggapan demikian, yakni beranggapan bahwa hal tersebut sunnah. Kenapa? Karena mereka rutinkan hal tersebut, membaca Al-An'am di malam ketujuh di rakaat terakhir. Sehingga Pak orang awam, oh ini ya imamnya saja membaca ini terus, kok di waktu ini selalu membaca ini, menunjukkan ini berarti sunnah. Ya, sehingga Pak, sedangkan orang awam kan adalah orang-orang yang mereka ya tidaklah bergelut dengan dalil Quran dan sunnah secara ya fokus. Sehingga Pak, mereka hanya berpatokan kepada para imam, berpatokan kepada para ustadznya atau ulama di zamannya. Ya, sehingga apa ini menipu orang awam kaum muslimin. Ya. Wa minha tatwil rak'ati tsaniyati 'ala al-ula. Di antara juga yang mungkar kata Imam Nawawi, memanjangkan rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama. Ya, justru ini lebih ya, justru lebih tegas dalam penyelesaian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang paling panjang rakaat pertama, yang kedua itu kurang dari rakaat sebelumnya. Baik, bahkan dalam sholat wajib pun seperti itu. Seperti dalam hadis Abu Qatadah, bahwasanya Nabi SAW sholat zuhur itu kadar 30 ayat. Sholat zuhur yang rakaat pertama kadar 30 ayat, rakaat kedua kadar 15 ayat. Ya. Di sholat wajib Nabi SAW maupun sholat sunnah Nabi SAW, yang paling panjang itu rakaat yang pertama. Ya. Maka ini bentuk penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wa innamas sunnatu tatwilul ula 'ala tsaniyah, ya sebagaimana Imam Nawawi katakan, inilah yang tepat, karena yang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat yang kedua, daripada rakaat yang selanjutnya, ya bukan sebaliknya. Wa minha at-tatwilu 'ala al-ma'mumin, di antaranya juga dia terlalu panjang bagi makmum, ya membaca al-an'am, ya yang itu lebih dari satu juz, ya di satu rakaat, bukan di satu sholat ya, bukan di total qiyamul lail, tapi hanya di satu rakaat. Tentu totalnya lebih panjang dari hal tersebut. Ya ini memberatkan makmum. Ya, tentu saja yang ini memberatkan makmum yang barangkali di situ ada ya orang yang lemah, orang yang sakit ya dan semacamnya. Wa minha hadhramatul qira'ah. Bahkan ada lagi yang mungkar yang lainnya. Kata Imam Nawawi di antaranya adalah cepatnya, ya terlalu cepatnya bacaan orang tersebut. Ya, karena dia mengejar bacaan satu juz Al-An'am khatam, jadi bacanya cepat, tidak tertil. Ya, tidak tertil atau bahkan tidak hadir. Hadhramah itu lebih cepat daripada hadir. Ya, hadir itu masih dibolehkan oleh para ulama dengan menjaga kaidah-kaidah tajwid yang minimal. Ya, mat-matnya pun sesuai. Ini hadhramah. Hadhramah lebih cepat daripada hadir. Ya. Ini di antara kemungkaran yang lainnya. Ya, ini hal-hal yang mungkar ya, yang ditemui oleh Imam Nawawi yang sangat disayangkan sekali sebagian muslimin ada yang melakukan hal tersebut. Yani, ya dia mengejar membaca yang panjang namun dia bacanya cepat. Ya, namun dia bacanya terlambat cepat. Ya ingin baca satu juz. Ya. Semoga Allah yang memberikan kita taufik ya untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan para sahabatnya. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهالتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزل قاصدا ذلك. Ya, di antara juga bid'ah yang mirip dengan ini, yakni bid'ah mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Ya, bid'ah mengkhususkan sesuatu tanpa dalil. Yakni apa? Sebagian orang-orang bodoh di antara mereka membaca solat subuh pada hari Jumat dengan ayat sajdah. Tapi bukan ayat sajdah, surat sajdah. Karena yang sunnah adalah membaca surat sajdah di rakaat pertama. Tapi dia membaca ayat sajdah bukan surat sajdah, qasidan dzalik. Ya, beranggapan ya sengaja meniatkan hal tersebut, yakni bertujuan mengkhususkan ayat sajdah selain surat sajdah. Ya, mengkhususkan, sengaja mengkhususkan hal tersebut. Kalau dia tidak mengkhususkan dalam artian ada kalanya baca ayat sajdah ini, ada kalanya baca yang ayat yang lain, maka ini tidak mengapa ya. Tapi yang diingkari oleh Imam Nawawi adalah qasidan dzalik. Dia mengkhususkan memang dengan maksud khusus mengkhususkan surat tersebut, surat yang ada ayat sajdah tersebut yang itu bukan surat sajdah. Ya bukan surat as-sajdah. Wa innamas sunnatu qira'atu alif lam mim tanzil fi raka'atil ula. Yang sunnah adalah membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, yakni surat As-Sajdah, ya, surat 32, fi raka'atil uda, dalam rakaat pertama. Hal ata, yakni hal ata ala insani, surat Al-Insan fi tsaniyah. Ya, yang sunnah adalah demikian, membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, membaca surat ya Al-Insan di rakaat yang kedua. Ya. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya, ini diantara ya bid'ah-bid'ah yang ya dilarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang ini terjadi pada zaman beliau. Ya, dan perlu diketahui bahwa ini bukanlah perkataan saya. Ya, saya hanya menerjemahkan apa yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dan menambahkan wajhul istidlal beliau. Ya, dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ya, barangkali kalau ya perkataan ini tanpa keluar dari Imam Nawawi, mungkin orang yang mengatakannya akan dilakukan, oh ini orang yang keras, ya. Padahal itu adalah ya perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang beliau sudah diakui keimamannya oleh para ulama, bahkan semua madhab. Ya, diakui keimamannya dalam semua madhab, bukan hanya dalam madhab Syafi'i. Ya. Terlebih lagi beliau adalah imam besar dalam madhab Syafi'i yang juga menguasai madhab yang lain. Ya, menguasai madhab yang lain, yaitu jelas, amat jelas di kitab beliau Syarah Muhadzab. Beliau sebutkan madhab semua ulama, madhab yang empat maupun madhab yang sudah punah. Ya, beliau sebutkan madhab yang sudah punah juga. Madhabnya Sufyan Al-Thawri, Abu Ubaid, Ishaq bin Rawhawai, Al-Auza'i, ya, Ibn Uyainah, dan lain-lain. Ya. Ya, mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Khairun atas materi yang telah disampaikan. Baiklah sahabat Smart Radio, tibalah di waktunya untuk kita sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan kita pada pagi hari ini, Anda langsung bisa tanyakan di nomor telepon 021 8499 4343, atau nomor telepon 021 8497 0055, atau dengan cara SMS dan WhatsApp di nomor telepon 0852 6277 4774. Baik Ustaz, kita ada dua pertanyaan yang masuk Ustaz. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi telah dibahas mengenai sholat. Yang saya ingin tanyakan, terkadang saya pernah ketinggalan sholat Ustaz, dan saat saya sudah mulai masuk masjid, imam sudah membaca di surat yang lain dan saya ketinggalan Al-Fatihahnya. Apakah saya harus membaca Al-Fatihah dulu atau langsung mendengarkan saja Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Ya, barakallahu fiik terhadap penanya yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Ya, bagaimana jika seseorang yang itu ya masbuk, sudah ketinggalan Al-Fatihah. Ya, sudah ketinggalan Al-Fatihah, kemudian dia masuk dan mendapati imam membaca surat. Ya, maka makmum langsung membaca Al-Fatihah. Ya. Makmum langsung membaca Al-Fatihah karena itu ya rukun salat. Ya, rukun salat yang tidak boleh tidak. Ya. Dan ini pendapat mazhab Imam Syafi'i maupun imam-imam yang mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah, baik imam maupun makmum. Ya, dia lebih mementingkan bacaan Al-Fatihahnya daripada surat pendek. Ya, karena mendengar surat pendek itu sunnah muakkadah, ya. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa membaca surat pendek itu wajib, tapi ini pendapat sebagian kecil ulama. Ya, wallahualam, saya pun tidak mengetahui pendapatnya dari kalangan salafus saleh. Ya, ini pendapat yang dikuatkan Imam Syaukani. Ya. Namun riwayatnya dari salafus saleh saya belum mendapatkan ulama yang berpendapat wajibnya membaca surat pendek. Ya, maka makmum langsung membaca Al-Fatihah. Ya, wallahu alam. Tabarakallahu khairan atas jawabannya, semoga memberikan pencerahan bagi penanya di rumah. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Jumairah Ustaz. Maaf Pak Ustaz, saya mau bertanya. Di lingkungan saya ada pengajian belajar Al-Quran, tapi cara ngajarinnya tidak sama dengan Ismail Radio yang selama ini saya ikuti setiap acara tahsin Al-Qurannya. Contohnya dalam bacaan Imalah, guru saya tetap dibaca Majroha. Bagaimana cara memberitahu pada guru tersebut Ustaz, karena takut tersinggung. Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fiik terhadap Ibu Jumairah. Ya, masya Allah, ya, senantiasa semangat belajar Al-Quran. Ya, cara pengajarannya berbeda dengan Radio Ismail. Kalau cara metode belajar Al-Quran, ya, itu ijtihadi, ya, ijtihadi. Kalau bacaannya itu kaidah tajwidnya sudah baku. Tapi metode pengajaran yang mungkin dia ada metode yang lain, apakah mulai dari awal Al-Quran atau dari akhir Al-Quran. Intinya kalau tidak menyelisihi dalil-dalil syariat, maka itu tidak mengapa. Lalu ketika bacaan imalah dalam surat Hud, ya, ustaz tersebut membaca majroha. Ya. Adapun yang saya ketahui dalam qiraat Hafs dari Asim, maka dibaca imalah. Ya, majreha. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, maka yang majreha itu dibaca imalah. Ya, ini yang saya ketahui, ya, sebagaimana juga dari ustaz-ustaz yang paham ilmu qiraat. Memang ada qiraat yang lain majreha di situ. Ya, ini sesuai dengan mursaha. Bismillahirrahmanirrahim mujroha. Ada qiraat dengan mujroha, tapi itu bukan qiraat Hafs. Ya, bukan qiraat Hafs. Ya, seingat saya pun ada dengan qiraat yang lain, tapi saya tidak hafal qiraat-qiraat para imam tersebut. Ya, sehingga Pak, silakan tanyakan kepada ustaz tersebut, ustaz kiranya membaca dengan qiraat siapa? Ya, kalau ustaznya mampu menjelaskan bahwa saya membaca dengan qiraat Imam Fulan, bukan imam dari riwayat Hafs bin Asim, ya, ini riwayat dari Imam Fulan bin Fulan, dari ulama-ulama qiraat yang qiraat masyhurah yang asyarah, yang 10 qiraat yang masyhurah yang sahih, ya, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa kalau ustaz tersebut dia punya, ya, pernah belajar qiraat, dan itu memang qiraat yang mu'tabar dari 10 qiraat. Walaupun belum dapat sanad, Ustaz. Dia hanya tahu bisa baca itu, tapi dia belum mengambil sanad, Ustaz. Dibolehkan, Ustaz? Belum mengambil sanad. Iya. Dia hanya tahu saja pernah dengar gitu. Kalau pernah dengar, kalau menyampaikan mimba bi ta'lim tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Ustaz. Tidak mengapa. Ya, ini bahwa memang ada qiraat demikian. Ya, tapi yang jadi masalah kalau dibaca ketika salat, itu baru jadi masalah. Ya, kenapa? Karena tidak boleh mencampur andukan. Yang ini sudah kita bahas, tidak boleh mencampur andukan, ya, satu qiraat dengan qiraat yang lain. Dia hanya tahu qiraat itu bacanya dengan bukan majreha, namun bacaan yang lainnya dengan qiraat Hafs. Maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Bagaimana cara memberitahunya? Ya, mungkin ya ada baiknya silakan ustaz merujuk ke ustaz atau ulama qiraat yang ustaz tersebut yakini, ya, atau thiqah. Ya, bagaimana qiraat? Karena itu memang ada beberapa qiraat, ya, dijelaskan juga oleh para ulama qiraat, bahkan juga dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan juga sekaligus menutup kajian kita pada pagi hari ini. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada nasihat atau kesimpulan yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan Ustaz. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kali ini kita membahas bahwa Al-Quran, ya, secara umum itu adalah, ya, bacaan yang mulia. Ya, bahkan setiap hurufnya diganjar dengan 10 pahala. Ya, walam aqul alif lam mim harfun. Nabi SAW tidak katakan alif lam mim sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang setiap hurufnya tersebut kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Secara umum membaca Al-Quran baik. Namun, ya, sebagaimana yang sudah diwasiatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ketika membaca Al-Quran kita perlu memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya, justru ada keadaan-keadaan yang itu tidak baik kita membaca Al-Quran, ya, dalam keadaan tersebut. Karena ada dalilnya yang melarang dalam hal tersebut, maupun ada, ya, ta'lil secara maknawi sebagiannya. Ya, sebagiannya ada alasan secara maknawi. Karena itu memang bukan kondisi yang baik untuk membaca Al-Quran. Ya, maka hendaknya kita, ya, senantiasa menjaga adab-adab kita ketika membaca Al-Quran. Ya, dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, mewasiatkan, mewanti-wanti kaum muslimin dari bid'ah. Ya, bid'ah-bid'ah yang mungkar. Yang ini ada di zaman beliau, yang barangkali, ya, sebagian kaum muslimin di Indonesia, di negeri kita yang tercinta ini, ada yang melakukan hal tersebut. Ya, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, ya, mengingkari dengan sebisa mungkin dengan lembut. Ya, dengan lemah lembut. Kenapa? Karena hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan cara lemah lembut. Ya, tidak perlu dengan, ya, kasar. Apalagi dengan caci maki. Karena agama Allah ini, ya, disampaikan sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada, ya, Mu'adz bin Jabal dan juga kepada Abu Musa al-Ash'ari, innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Kalian diutus untuk, ya, mempermudah, ya. Jadikan manusia itu cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala. ya jangan mempersulit, jangan membuat ya kaum muslimin lari dari agama Islam. Ya kita sampaikan yang benar, yang sesuai dengan syariat, sesuai dalil Quran dan sunnah, ya dengan sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika kita mewanti-wanti dari bid'ah tersebut, tidak lain tidak bukan adalah bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, ya bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, sehingga disampaikan dengan cara yang baik pula. Kenapa? Karena amalan mereka ya bukanlah amalan yang dipuji dalam syariat, sehingga kita antarkan, kita pindahkan kepada amalan-amalan yang dipuji dalam syariat, yang itu sudah ada nyatanya dari Al-Quran dan Sunnah, dicontohkan oleh Nabi SAW dan dari para sahabatnya. Dan juga ya dalam bab bid'ah ini, ya kaum muslimin, ini kan bukan, barangkali ada yang berpikiran, bukankah ini baik? Ya sesungguhnya ya yang niat yang baik tersebut tidaklah mengubah hakikat sesuatu amal, yakni hakikat sesuatu amal. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud pernah mendapati suatu kaum yang berzikir, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di Kufah, ada pemimpinnya, "Sabbihu mi'ah," bertasbihlah kalian 100 kali. Kemudian makmumnya bertasbih 100 kali. "Kabbiru mi'ah," bertakbirlah 100 kali. Kemudian yang makmumnya mengikuti bertakbir 100 kali. Yang mereka bertakbir dengan kerikil. Yang hal tersebut diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, lalu pemimpinnya berhujjah, barangkali hujjahnya sama dengan sebagian kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para sahabatnya. "Ma aradna illa khaira." Ya, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Ya, ini selalu hujjahnya mereka. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Namun apakah Ibnu Mas'ud membenarkan hal tersebut? Ya, kenyataannya tidak. Ya, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Ya, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Kenapa? Karena caranya salah. Ya, caranya salah. Ya, alhamdulillah, ya agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Ya, Rasulullah SAW sudah berjibaku 23 tahun mendakwahkan ya agama yang benar. Dan bentuk ya kesempurnaan kita syahadat Muhammad Rasulullah SAW adalah dengan beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kita sudah tahu sunnah Nabi SAW demikian, kita cari jalan yang lain. Ya, ini justru yang menunjukkan tidak sempurnanya syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Kita tidak mengakui sepenuhnya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang menerima wahyu satu-satunya, orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah berikan kita taufik ya untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, ya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, apa yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis Nabi SAW yang dijelaskan oleh para ulama, adapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.